Rawan Kalimantan. Nah, iki janjiku buat dirimu ya. Untuk Ganas, tunggu saja nanti ya. Coba masih ingat enggak kira-kira ya Ganas timnya? Oke. Okay. Yuk, ya, sekarang kita panggil ada Lina Agustina dan orang badan. Wah, udah siap-siap. Yang datang ingin mendatangi Lina, sabu dikejengi kabeh. Ya, Bapak Ibu saya, semoga berbahagia dan hibur selalu. Yuk, dua tembang kita kemas dulu. Dan masih goyang-goyang lagi bersama Kamelia. Pelan tapi pasti. Monggo. Takutin mongkong juga apa-apa. Sigor. Jangan. titipan kepada ku. Laris, laris, laris. Aku titipkan cintaku.